إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu di malam yang ke-28 dari malam-malam Ramadan yang mubarak ini insya'allahu ta'ala. Sebagaimana di dalam bulan Ramadan kita dilatih, dididik untuk beramal, kita dididik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang banyak, amal yang banyak dari amal soleh. Maka kita berharap itu semua akan membawa kita kepada akhir yang baik, yaitu di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan ini, kita ingin menyinggung beberapa perkara, mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan su'ul khatimah. Tentunya bagi kita semua, berlindung daripada su'ul khatimah, yaitu su'ul khatimah adalah kematian seorang hamba dalam keadaan jelek dari keadaan kufur atau dalam keadaan kufur, dalam keadaan menentang, dalam keadaan ragu, yang ini semua ragu kepada Allah, ragu kepada agama Allah, menentang Allah, mengkufuri Allah. Yang ini semua tentunya akan menyebabkan kekalnya kita di dalam azab api neraka wal iyadzu billah. Atau paling rendah, kita mati dalam keadaan kita membawa perbuatan maksiat, atau lagi dalam melakukan perbuatan maksiat dan kalbu kita pun merasa puas dengan perbuatan maksiat tersebut, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan jelek dengan perbuatan kita tersebut. Wallahul musta'an. Sehingga seorang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, petanda dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan kepada mereka dengan apa yang mereka amalkan, tetapi kami jadikan amal itu sebagai haba'an manthura, suatu yang sangat tidak berharga. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'a ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab." Orang-orang yang kafir mengkufuri Allah, amal mereka ini, dan tidak dipungkiri orang-orang kafir beramal, tetapi amal mereka seperti sarab fata morgana di sebuah tempat yang jauh, yang orang-orang yang haus menyangka itu adalah air, tetapi itu adalah sekedar fata morgana, sehingga apabila dia mendatangi tempat tersebut, dia tidak mendapati sedikit pun dari air. Dan dia akan mendapati, Allah akan mencukup, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hisabnya kepadanya. Dan Allah maha cepat hisabnya kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Innal abda la ya'mal fima yaran nas 'amala ahli al-jannah wa innahu lamin ahli an-nar wa ya'mal fima yaran nas 'amal ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi, "Sesungguhnya seorang hamba beramal, manusia mengira menyangka amal itu adalah amalan ahlul jannah, tetapi sungguhnya dia ditetapkan oleh Allah dari ahlun nar. Dan ada orang yang beramal dilihat oleh manusia itu adalah amalan ahlun nar, tetapi kemudian dia ditetapkan oleh Allah menjadi ahlul jannah. Karena itu amalan dilihat dari akhir perkaranya. Innamal a'malu bi khawatimiha." Karena itu, seorang untuk bisa memastikan amalannya, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari segala kejelekan, sehingga ketika dia pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijaga oleh Allah dari kejelekan, dan kemudian pun diwafatkan oleh Allah dalam keadaan akhir yang baik. Jadi seorang hamba tidak sampai, atau seorang hamba tidak hanya dia beramal, dia tidak peduli amal ini baik atau tidak, dia tidak peduli apakah amal tersebut ikhlas atau tidak, dan dia tidak pernah berharap kepada Allah dengan amalannya diterima. Demikian dia tidak pernah meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan rezeki kepadanya husnul khatimah. Sehingga itulah, dengan riwayat tadi, di situ sebetulnya ada bimbingan bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari su'ul khatimah. Kita mesti meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Dengan taufiknya lah kita selamat. Dengan rahmatnya lah kita selamat. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Inna dhunuba wal ma'asi wa syahwat takhzul sahibuha. Takhzul sahibaha indal maut. Dosa maksiat, demikian syahwat, itu akan menghinakan pemilik dosa dan pemilik maksiat dan pemilik syahwat tersebut ketika mati. Bersamaan dengan itu syaitan pun akan menghinakannya. Berusaha untuk menariknya, berusaha untuk mencampakkannya sehingga dia mengikuti syaitan ke dalam azab api neraka. Ma'akhudlani syaitanullahu. Ma'akhudlani syaitanilahu. Maka luar biasa ketika seorang mau wafat dengan amalannya sudah menyesakkan, yaitu amalan jelek, syaitan pun datang menambah sehingga dia tersesakkan keadaannya dalam keadaan dia mau mati atau wafat. Wallahul musta'an. Fayastami 'alal khudlan ma'a dha'fil iman. Berkumpul padanya dua penghinaan kepadanya dalam keadaan dia lemah imannya. Maka dengan lemahnya iman ini dia pun yaqa fi su'il khatimah, dia pun terjatuh di dalam su'al khatimah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Dia pun terjatuh, dia pun terseret kepada su'ul khatimah. Itulah yang kita katakan. Kita seharusnya bisa melihat apa yang kita lakukan, bisa mengawasi apa yang kita kerjakan, dan terus berharap kepada Allah kebaikan. Demikian ibadah kita. Bainal khauf war raja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan mahabbah kepada Allah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Orang yang faqih. Bahkan dia dianggap paling faqih. Apabila dia selalu mengkhawatirkan dirinya tertipu dengan dosa-dosanya ketika mati nantinya, ketika dalam keadaan maut mendatanginya, sehingga dengan dosa-dosa tersebut menghalangi dia mendapatkan husnul khatimah. Dengan demikian, kita dibimbing untuk bisa melihat amal kita, bisa melihat, bisa mengawasi, dan juga dibimbing untuk meminta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Agar dia subhanahu wa ta'ala menjaga kita, mengistiqomahkan jalan kita sampai kita mati, sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari segala hal-hal yang menyimpangkan jalan kita sehingga kita terseret dalam kejelekan tersebut, dan waliyadzubillah dengan kejelekan itu diakhiri hidup kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Kemudian, tidak luput kita juga banyak berdoa karena Allah yang membolak-balikkan kalbu kita. Kita berdoa sebagaimana Rasulullah berdoa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Boleh memperbanyak bacaan doa ini, ya Allah yang membolak-balikkan qalb, kokohkan qalbuku di atas agamamu. Demikian beliau juga banyak membaca doa a'udzubika ayyatakhabbatani asyaitan indal maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari penguasaan syaitan kepadaku ketika aku wafat. Inilah yang mesti kita cermati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam-malam yang baik ini, malam-malam kita berintrospeksi diri. Kita juga selalu tergugah untuk melihat amal-amal kita. Dan selalu menganggap apa yang kita lakukan kurang. Apa yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah dengan adanya riya, adanya sum'ah, adanya kurangnya amal tersebut. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan sempurna dari amalan tersebut, dari rukun, syarat, dan seterusnya. Sehingga kita selalu bersiap dengan amalan yang terbaik. Dan kemudian dengan amalan ini kita dibimbing oleh Allah mengakhiri hidup kita nantinya dengan tentunya ajal yang Allah tetapkan pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mendapatkan husnul khatimah dan kemudian kita dikumpulkan di sisinya dalam keadaan dia ridha subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada para pemimpin kaum muslimin mendapatkan hidayah Allah, berjalan di atas petunjuk agama Allah. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan mereka sehingga ketika mereka baik, baiklah negeri dan baiklah manusia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri-negeri kaum muslimin negeri yang aman, tentram, dan sentosa. Negeri yang dibarokahi. Negeri yang dijaga dari segala macam bentuk kejelekan. Dijauhkan dari segala macam bentuk musibah, wabah, dan penyakit. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkannya dan mengabulkannya. Demikian kita meminta dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita mendapatkan malam yang indah dan malam terbaik tersebut di kehidupan kita sehingga kita tercatat mendapatkan malam yang baik itu dalam kehidupan kita yang cuma hanya sekali ini. Allahumma amin. Ya Allah, terimalah. Engkau maha mendengarkan dan maha mengetahui apa yang hambamu inginkan. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.